الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد wala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakum Allah, kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam Isa Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita masih melanjutkan min ayatin nikah, ayat-ayat yang terkait tentang pernikahan. Kita masih di naul awal tentang hukum pernikahan dan siapa yang dinikahkan. Kita sekarang masuk di al-ayatul sabi'ah, di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh ini, beliau rahimahullah menyebutkan membawakan surat An-Nahl ayat 72. Surat An-Nahl ayat 72. Qala Allah Ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hawratan wa razaqakum min at-thayyibat. Wallahu, dan Allah ja'ala menjadikan lakum, untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, dari jenis kalian, aswajan, pasangan, istri, wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah jadikan untuk kalian dari istri-istri kalian banin, anak-anak laki-laki, wa hafadata, dan hafadah, yakni cucu dari anak-anak laki-laki, wa razaqakum min at-thayyibat, dan Allah memberikan rezeki kepada kalian, min at-thayyibat, dari perkara-perkara yang baik, dari hal-hal yang baik. Nah, ikhwan fiddin, azani wa azakumullah, kita lihat al-makna ijmali dari ini. قال المؤلف رحمه الله: يذكر الله تعالى عباده. الله mengingatkan hamba-hambanya bima an'ama alaihim, dengan apa-apa yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, min al-azwaj, dari pasangan-pasangan, dari istri-istri, alladzina min jinsihim, yang mereka itu dari jenis mereka. Dari jenis mereka ini sama-sama manusia. Wa bima wahabalahum min hadhil azwaj, dan juga termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba itu. Bima wahabalahum, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, min hadhil azwaj, dari istri-istri itu, minal banin, wa aulad banin, anak-anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki yang dihasilkan dari pernikahan itu. Alladzina hum qurratul ain, yang mereka itu anak-anak serta cucu-cucu itu qurratul ain, sebagai penyejuk pandangan mata. Alqaimuna bihidmati abaihim wa ajdadihim, yang mana mereka-mereka ini anak serta cucu itu yang menjalankan khidmat, yang mereka membantu bapak-bapak serta nenek atau kakek-kakek mereka. Al-musari'una fi ridhahum, yang mereka bersegera dalam keriduan mereka, keriduan orang tua dan juga kakek-kakeknya. 6. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dijadikan untuk mereka pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri. Kemudian dari situ diberikan anak serta cucu. Ini semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini Allah ingatkan dalam ayat ini. Kemudian lanjut beliau, wa yuzakkirullahu ta'ala ibadahu, dan Allah mengingatkan hamba-hambanya, bima atahu minal arzak atau itibah syar'an wa marzakan, dengan apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka dari rezeki-rezeki yang baik, baik-baik dari si syar'i maupun marzakan, baik dari si rasa. Wa iya halalun lahum, yang mana rezeki yang thayyibah syar'an tadi itu halal bagi mereka. Waladzizatun fi madzakim, dan enak dalam rasanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. 6. Jadi Allah mengingatkan kita sekalian tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kadang kita lupa, kita lalai, atau tidak sadar bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita memiliki pasangan hidup. Dari situ kemudian baik muncullah anak-anak kita, muncullah cucu-cucu kita, yang itu sangat menyenangkan dan membahagiakan kita. Yang anak-anak serta cucu-cucu kita itu, mereka-mereka berkhidmat, menolong orang tuanya, menolong kakeknya, mencari keriduan mereka. Demikian pula Allah ingatkan dalam ayat ini, kenikmatan Allah yang lainnya, Allah berikan rezeki kepada kita dari hal-hal yang halal serta hal-hal yang nikmat rasanya. 6. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, ni'matullahi ta'ala alaina bima ja'ala lana minal azwaj. Kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, dengan apa yang Allah jadikan untuk kita dari istri-istri, dari pasangan-pasangan. Ini nikmat. Kemudian yang kedua, anna min ahammi a'radin nikah, bahwasanya termasuk tujuan nikah yang paling penting husulul dzurriyah, menghasilkan keturunan. Ini tujuan nikah, menghasilkan keturunan. Sehingga Rasulullah SAW tatkala menyebutkan siapa perempuan-perempuan yang layak untuk dinikahi, beliau sebutkan al-walud, perempuan-perempuan yang diprediksi mereka akan bisa memberikan banyak keturunan. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini, anna dhukura a'zamu sa'nan minan nisa, bahwasanya laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sini Allah sebutkan banin, anak laki-laki, dan cucu dari anak laki-laki. Anak laki-laki itu sebagai kebanggaan bagi orang tuanya. Sehingga laki-laki itu Allah Musa anan minan nisa. Kemudian faedah yang keempat, anna min kamali ni'matillahi bil aulad, bahwasanya termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah dengan anak-anak itu, adanya anak, musara'atuhum fi khidmati abaihim, yang mereka bersegera dalam berkhidmat, dalam membantu orang tua mereka. Baik. Kemudian yang kelima, anna min tamami ni'matillahi ta'ala ala ibadihi, maksudnya termasuk dari kenikmat, dari kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya, an razaqahum min kulli ladzidzin mustataq, maksudnya Allah rezekikan kepada mereka dari setiap yang lezat dan yang baik. Allah berikan rezeki yang baik syar'an dan mazak. Yang terakhir, yang keenam, annal insan la yastakillu bijalbil khair li nafsih, bahwasanya manusia itu tidak bersendirian untuk menarik kebaikan untuk dirinya. Wa inna wa alaihi fi'lul asbab, maksudnya wajib bagi dia untuk menjalankan sebab, tidak nunggu hasilnya toh, tapi enggak mau usaha tapi ada usaha. Dari mana ini? Sisinya dari nikah yang akan menghasilkan keturunan. Jika dia ingin mendapatkan keturunan, maka dia yaf'al al-asbab, dia menjalankan sebabnya. Ini nikah. Baik. Ini ikhwani fa'azakumullah, al-ayatu sabi'ah, ayat yang ketujuh. Sekarang kita masuk al-ayatu saminah wa tasiah, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Beliau rahimahullah menyebutkan surat As-Su'ara ayat 165 sampai 166. Baik. قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. Apakah kalian ta'tuna mendatangi, menggauli, ya, al-dhukran, kaum laki-laki, minal alamin, dari manusia ini? Apakah kalian menggauli sesama laki-laki, ya, menjimpai sesama laki-laki? Ini berbicara tentang kaumnya Lut. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ وَتَذَرُونَ dan kalian meninggalkan مَا خَلَقَ لَكُمْ apa-apa yang Allah ciptakan مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ apa-apa yang Rabb kalian menciptakan untuk kalian مِنْ أَزْوَاجِكُمْ dari istri-istri kalian bal antum qaumun adun akan tetapi kalian kaum yang melampaui batas. Naam. Hadi fi dina azni wa azakumullah. Ayat ini berbicara tentang kaum Lut. Naam. Dan perbuatan dosa yang mereka jalankan. Mereka laki-laki tidak senang dengan perempuan. Tapi mereka senang dengan sama jenisnya. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini. Kita lihat al-ma'na li-jumali. Bahasa Allah Ta'ala Lutan. Allah mengutus Nabi Lut wa huwa ibnu ahi Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Nabi Lut adalah anak dari saudaranya Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam ila qaumihi. Allah utus Lut kepada kaumnya fi qaryatin tusamma Sadum. Allah mengutus Lut alaihi salam ke kaumnya di tempat yang dinamakan dengan Sadum. Wa kanu ma'a kufrin billahi, mereka itu bersamaan mereka itu mengkufuri, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya'maluna al-fahishah, mereka juga menjalankan perbuatan keji. Allati lam yusbaqu ilaiha, yang belum ada yang mendahului mereka dalam hal ini, perbuatan ini. Wa ya'tiyanu dhukur, yani mereka menyenangi, mendatangi, menggauli sesama laki-laki. Di kaum Yalut. Mereka kufur. Dan mereka menjalankan perbuatan keji yang belum pernah ada contoh dari umat sebelumnya. Fawabbahahum nabiyuhum mungkiran alaihim. Maka nabi mereka, jadi Nabi Lut, mencela mereka, mungkiran alim, mengingkari perbuatan mereka. Ayatu dhukar alladhi lam yukhlaqu laha ashan, yang mereka itu mendatangi kaum laki-laki. Alladziina lam yukhlaqu li hadza syan, yang mereka tidak diciptakan untuk perkara ini. Wa yatruku ma khalaqallahu lahum minan nisaa, dan mereka meninggalkan apa yang Allah ciptakan untuk mereka dari kalangan perempuan. allati hunna mahalul harsi wal wiladah, yang mereka itu kaum perempuan tempat untuk bercocok tanam dan tempat untuk melahirkan. Nah, tempat untuk mendapatkan keturunan. Allah sudah ciptakan, Allah sudah berikan pasangan bagi kaum laki-laki, yaitu perempuan. Tetapi kaum Lut menjalankan tidak sebagaimana mestinya. Mereka meninggalkan kaum perempuan yang Allah ciptakan untuk mereka. Mereka menggauli kaum laki-laki. Walihada tawasafahum bil'udwan. Oleh karena itu Allah bersifat mereka dengan al-udwan, melampaui batas. Bil jumlah al-ismiyah, dengan jumlah ismiyah. Antum qaumun adun. Ini jumlahnya, jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Adalah ala ana wasful lazimun lahum, yang menunjukkan ini sifat yang mesti bagi mereka. Nah, sifat mereka menyenangi sesama jenis, menyenangi laki-laki. Nah, amalan kaumnya Lut, amalan yang tidak pernah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil faedahnya. Yang pertama, takhrim bidyani dzakari, haramnya untuk mendatangi laki-laki, menggauli laki-laki. Nah, ini perbuatan dosa besar. Baik. Yang kedua, al-inkar ala fa'il dzalika, pengingkaran atas orang yang menjalankan perbuatan itu. Yakni mendatangi sesama jenis. Yang ketiga, kubhu hadzal fi'l, jeleknya perbuatan ini. Yang keempat, ziyadatu kubhihi haitsu fi al-udur 'ala at-thayyib ila al-khabith, sebagai tambahan jeleknya perbuatan ini mendatangi laki-laki tatkala dia menyimpang dari yang baik ke yang jelek. Allah ciptakan bagi mereka pasangan, ini perempuan, tapi mereka menyimpang, memilih laki-laki. Nah, yang kelima, wasfu fa'ili bil udwan, Allah mensifati pelakunya dengan udwan, melampaui batas. Kemudian yang keenam, al-hasu ala nikah haitsu innal udul 'annu qad yu'addi ila al-fahishah, anjuran untuk menikah tatkala jika menyimpang dari ini, meninggalkan nikah, ini kadang bisa mengantarkan kepada perbuatan fahisyah. Nah, perbuatan keji. Sehingga di antara jalan agar selamat dari perbuatan ini adalah dengan cara menikah. Nah, terhindar dari al-fahisyah. Yang terakhir, yang ketujuh, anna man adala amma halallahu lahu, bahwasanya barang siapa yang menyimpang dari apa-apa yang Allah halalkan untuknya, ila ma harrim alaih, menyimpang kemudian menjalankan apa yang Allah haramkan atasnya, min jinsihi, kepada dari jenisnya, fawwa sabibuhun biqaumi Lut, maka dia sama dengan kaumnya Lut. Nah, ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Sehingga ini menunjukkan pentingnya untuk menikah. Karena itu di antara sebab dan jalan tidak terjatuh dalam al-fahishah. Nah, baik. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Kemudian kita masuk al-ayatul asyirah. Di ayat yang ke-10. Beliau menyebutkan bahkan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Qala Allah Ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, wa in khiftum, janjika kalian takut, jika kalian khawatir, alla tuqsitu fil yatama, tidak bisa bersikap adil terhadap al yatama, perempuan-perempuan yang yatim, nah, jika menikahi perempuan-perempuan yang dalam keadaan yatim, yang tidak memiliki ayah, yang ayahnya meninggal, jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil jika menikahi perempuan yatim, fankihuma taba lakum, maka nikahlah, ma taba, apa-apa yang taba lakum, apa-apa yang baik untukmu, untuk kalian, minan nisa, dari kaum perempuan, masna dua, wasulah tiga, warubah atau empat. Fain hiftum, dan jika kalian khawatir, Allah ta'dilu, tidak bisa berbuat adil. Jika nikah lebih dari satu, khawatir tidak bisa berbuat adil. Fadatan, maka nikahlah satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau nam budak-budak kalian. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lihat al-ma'na al-ijmali. Lama kanat al-yatimah faqidatul ab, tatkala anak yatim itu adalah yang kehilangan bapak, yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baligh. Warubbama yastahinu biha man yastahinu, dan kadang ada yang meremehkan dengan anak yatim itu, orang-orang yang meremehkannya. Fala yabdulul taha ma tastahiku min mahrin wa nafaqatin, dan dia tidak memberikan untuk perempuan yang dia nikahi dari golongan anak yatim ini apa yang berhak untuk perempuan yang dinikahi dari mahar dan juga nafkah. Arsadallahu subhanahu man khafa ala nafsihi dhalika ayatazawwaja min ghairiha minan nisa, maka Allah memberikan arahan bagi yang khawatir, mengkhawatirkan dirinya terhadap hal itu, hendaknya dia menikahi selain perempuan yatim itu, ma targhabu bi nafsuhu, apa yang disenangi oleh dirinya, wasfan wa'adadan ila arba, dari sisi sifatnya dia senang dengan perempuan itu, dan jumlahnya sampai 4. Saya tazawwaju iznaini, maka dia menikah dengan 2 istri, au salasan atau 3 au arfan atau 4. Fa in khafa, dan jika dia khawatir, alla ya'dila bainahunna, tidak bisa adil di antara mereka, iktasar ala wahidatin, maka mencukupkan nikah dengan 1 orang istri. Aw tastarra man sa'a min al-ima, atau kemudian saya mengambil budak. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, al-ma'na al-ijmal dari ayat ini. Apa kaitannya dengan nikah? Maka kita akan lihat dari faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, inayatullah ta'ala bil yatama. Allah memperhatikan terhadap anak-anak yatim. Yang kedua, wujubul imtina 'anil nikahil yatimah idza khafa an la yakuma biwajibiha min mahrin aw ghairihi. Wajibnya untuk menghalangi dirinya dari menikahi perempuan-perempuan yang yatim jika dia khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya dari membayar mahar atau selainnya. Kemudian yang ketiga, tamamul syariatil islamiyah, sempurnanya syariat Islam. Haitsu kana fiyya min al halal ma yughni 'anil haram. Di mana di dalam syariat Islam itu ada perkara yang halal, apa-apa yang tidak membutuhkan dari perkara yang haram. Perkara yang halal yang tidak membutuhkan dari perkara yang haram. Nikah 2, 3, 4, memang dia tidak cukup dengan 1 atau dengan budak. Nah, itu jalan yang hal. Kemudian yang keempat, husnul ta'limillah ta'ala, baiknya pengajaran Allah. Haitsu arsada ila tariqil halal, tatkala Allah tunjukkan kepada jalan yang halal. Haitsu kana at-tahrim, yang dia dunia adalah yang haram. Naam. Allah tunjukkan ini yang halal dan ini yang haram. Yang kelima, jawazu ziyadati 'alal wahidati fin nikahi ila arba. Bolehnya lebih dari 1 dalam pernikahan sampai 4. Naam. Yang kelima, yang keenam, wujubul ikhtisar 'alal wahidah, wajibnya untuk mencukupkan hanya 1 istrinya. Idza khafa alla ya'dila bainahun, jika dia khawatir tidak bisa adil di antara mereka. Jika istrinya lebih dari 1 itu menghasilkan ketidakadilan di antara mereka, maka mencukupkan diri wajib hukumnya hanya nikah dengan 1 orang istri. Yang ketujuh, wujubul adli bainaz zaujat, wajibnya adil di antara kaum istri. Yang ke-8, annahu la tajibu taswiyatu bainal ima fil jima wa ghairihi, bahwasanya tidak wajib untuk menyamakan taswiyah, ya, sama antara budak dalam masalah jima dengan selainnya. Yang terakhir, wujubul ihtiyat anil wuqu'i fil muharram, wajibnya berhati-hati dari terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Al-ayatul asyirah. Ayat yang 10 dari naul awal dari ayatun nikah. Baik. Insyaallah ta'ala al-ayatul hadiyah asara, ayat yang ke-11, dan juga al-ayatul saniyah asara, 6, akan kita lanjutkan, kita baca dalam pertemuan yang datang. Jadi anaul awal ini menyisakan 2 ayat. Ya. Baik, wallahu a'lamu bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.